pilihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang perkasa di atas pujian. Oke, musik tak mengalun. Oke, lihat kiri kanannya sudah lengkap. Benar, sudah lengkap? Ya, sudah lengkap? Ayo, yo, hati yang penuh sukacita kita datang ke hadirat Tuhan. Amin. Ya, bagian depan masih kosong. Silakan, bagian depan. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji dia. Ayo, jangan kalah dengan pohon. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji dia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang perkasa di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji dia. Berkumpul dan memuji dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Sekali lagi, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkata di atas pujian. Berikan tepuk tangan pada Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Ayo mari saat ini kita mau datang ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah tanggalkan segala beban kita. Kita sudah tanggalkan segala permasalahan kita. Dan dengan hati yang penuh sukacita, dengan senyum, mari kita datang saat ini. Kita masuk ke dalam gerbang Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, ini kami Tuhan datang pada malam hari ini. Kami mau bersekutu dengan-Mu, kami mau meninggikan-Mu, tapi terlebih lagi kami mau menyembah-Mu. Tapi sebelum semuanya itu Bapa, kami mau datang dengan syukur kami, dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh syukur, dengan senyum Tuhan. Kami mau datang bersyukur kepada-Mu, karena Engkau yang telah memelihara, Engkau yang telah menjaga dan memberkati kami. Sekecil apapun berkat yang kami terima, kami percaya dan terbaik. Kami percaya Engkau yang selalu menyertai kami. Bukan itu dengan ucapan syukur, kami mau bawa kepada-Mu. Karena Dia berkati. dan syukur. Naikkan syukurmu pada Tuhan saat ini. Yeah, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau yang telah memberkati. Oh, Tuhan. Syukurmu kepada Tuhan. Lebih lagi kita mau bersyukur kepada Tuhan. Rasakan kebaikannya. Nyatakan bahwa Dia baik. Kami bersyukur. Katakan kami bersyukur Tuhan. Saya bersyukur kepada-Mu atas segala berkat-Mu, atas segala penyertaan-Mu, atas nafas hidup, atas perlindungan, atas kesehatan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi, kita menyatakan syukur kita dan segala kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan. Sudah siap puji Tuhan? Mari kita masuk pelatarannya dengan puji-pujian yang paling meriah bagi dia. Berikan sorak-sorai lagi sekali lagi yang paling meriah. Dan sama-sama katakan, Yesus, kaulah sahabatku. Sama-sama. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuat. Sekali lagi semuanya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah cemu-cemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Pilih Yesus, mari kita saat ini naikkan pujian kita yang terbaik. Kita puji dia, katakan, hidup yang kupilih, hidup yang kupilih, membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Cara besar, ya engkau janjikan Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku, kau yang tak pernah cemburu, sisiku, kau sumber kuatku. Yesus, karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sendiriku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Yang kuasa, oh, karena kehebatanmu, dapat lakukan cara besar semua yang kau janjikan. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Waktu, wow. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Waktu, sekali lagi katakan Yesus. Sahabatku, kau sahabat berada di sisiku Tuhan. Kau sahabatku selama-lamanya. Oh, kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Hey. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Yesus sahabat kita, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Hanya dalam nama Yesus, hanya dalam nama Yesus, nama yang paling tinggi dalam dunia ini. Hey. Katakan, firman terangi jalan. waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena dia bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu Tuhan, ku ragu karena Kau bersamaku. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya dialah pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sama-sama. Hanya nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ada sukacita? Ada sukacita Tuhan? Amin. Oke. Sekarang mari kita mau bagi sukacita Tuhan itu. Saya berikan kesempatan yang mau memberikan kesaksian akan kebaikan pekerjaan Tuhan. Silakan. Silakan Ibu Angga. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Nama Tuhan akan dipermuliakan pada malam hari ini. Shalom teman-teman. Malam hari ini saya mau bagikan bagaimana bergumulnya saya tetap tinggal di dalam komunitas ini. Dua minggu yang lalu saya ketemu dengan nasabah saya yang cukup dekat dengan saya. Dia itu orang Katolik juga, tapi saat itu dia bilang begini, kamu itu jangan ikut karismatik ya, apalagi itu adik punya itu. JSM langsung, hah? Kok dia kenal sama susu adik ya, kayak seperti begitu. Terus dia juga bilang sama manajerku, kau juga jangan pernah ikut itu yang di hotel itu, enggak benar itu. Karena itu enggak ada liturgisnya, itu enggak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Langsung saya bilang begini, saya ini kayaknya dia enggak tahu ini saya adalah orang dalam juga. Karena dia sempat menyebut, apalagi itu yang adik punya. Jadi pulang, jadi waktu itu dia sempat bilang begitu. Saya bilang, Tuhan, sejujurnya memang banyak sekali pergumulan akhir-akhir ini dengan saya dan komunitasku begitu ya. Banyak sekali alasan yang kayak membuat imanku bisa goyang untuk tetap stay dalam komunitas ini. Dan sekarang datang lagi dari, maksudnya dari relasi begitu. Terus saya bilang, Tuhan, kalau memang kau mau saya tetap di komunitas ini, tolong kuatkan saya. Dan kalau memang saya salah berada dalam komunitas ini, tolong tegur saya. Dan kalau memang saya betul tetap berada dalam komunitas ini, tolong kau jamah juga ini susu, biar dia bisa tahu bahwa komunitasku itu bukan komunitas atau ajaran sekte yang sesat. Setelah itu, 2 minggu berjalan bersama pergumulanku, tiba-tiba Tuhan singkapkan begitu ya, flashbackkan semua hal yang luar biasa terjadi dalam hidupku. Bagaimana saya boleh bertumbuh dengan luar biasa dalam komunitas ini, dan bagaimana boleh saya mengenal Allah dalam komunitas ini. Waktu itu maksudnya saya bilang, Tuhan, inikah jawaban? Atau maksudnya saya ini masih ragu. Terus Tuhan tiba-tiba ingatkan begitu ya, ayat andalanku itu di Yeremia 29 ayat 7. Di situ katakan bahwa berdoalah di mana Tuhan membuang engkau, karena kesejahteraan tempat itu adalah kesejahteraanmu juga. Maksudnya saya tiba-tiba bilang, kalau Tuhan boleh simpan saya di dalam gereja Katolik dan persekutuan komunitas ini, berarti saya harus banyak-banyak berdoa di sini. Cuman itu enggak mencukupi untuk saya, begitu saya masih tetap bergumul. Dan puji Tuhan, waktu tadi pagi saya ikut misa harian pagi-pagi, di situ berbicara tentang bagaimana Maria menanggapi panggilannya, dan di situ katakan bahwa suatu panggilan merupakan, maksudnya banyak resiko begitu, dan butuh tanggung jawab yang besar. Dan di situ betul-betul lewat homilinya Romo betul-betul mengingatkan saya bahwa saya ini ikut dalam komunitas ini memang bakalan banyak resiko yang saya hadapi, tapi dengan Tuhan saya mau maju dan bersatu terus. Karena setelah saya cari di internet, ternyata karismatik itu maksudnya dari Roma juga begitu ya, asalnya maksudnya setelah disetujui sama Paus begitu ya. Terus maksudnya saya bilang, oh berarti ini maksudnya universal ji. Jadi saya bilang, oh berarti masih tetap ji, berarti itu karismatik masih masuk ji dalam golongan kategori Katolik, kayak seperti begitu. Jadi luar biasa sekali Tuhan boleh maksudnya menguatkan saya untuk tetap stay dalam komunitas ini. Thank you, Tuhan berkati. Puji Tuhan ya. Tuhan menyatakan rancangannya, kemana dia membuang kita, di sana dia akan memberkati kita, asal kita juga mau berdoa untuk kota yang di mana kita berada. Oke, yang lain? Ready? Ya. Oke, silakan. Kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Shalom. Belum makan semua. Shalom. Mantap, nanti tambah ya di rumah. Ya teman-teman, saya mau sharing tentang hal yang terjadi dari kehidupan saya 2 hari yang lalu gitu. Itulah dikatakan dengan kuasa perkataan bahwa Tuhan di dalam sel, saya selalu kalau ditanya di sebelah kanan, kalau pas doa syafaat saya tanya, kamu didoakan apa? Saya bilang, doakan saya jadi orang baik. Jadi orang baik itu banyak hal yang harus dipelajari, terutama kesabaran gitu. Ada dalam suatu peristiwa dalam kehidupan saya 2 hari yang lalu, saya belajar jadi penengah dari 2 orang yang berkepentingan. Jadi sebelah saya adalah bos saya dan satu lagi manajemen tempat perumahan yang saya bangun. Ada terjadi clash dari bos saya ini membuat pekerjaan di depan rumah di bahu jalan. Nah itu tidak boleh sebenarnya melakukan pekerjaan apapun di bahu jalan, karena masih masuk di dalam pengawasan pemeliharaan dari pihak pengembang. Nah pihak pengembang ternyata sudah menegur, tapi dia menegur ke orang kerja yang pada waktu itu disampaikan bahwa berhentikan pekerjaanmu, tidak boleh mengerjakan ini. Tapi yang namanya orang biasa, nah pekerjaan, ternyata dia tidak menyampaikan hal ini ke bos saya gitu. Jadi dia melakukan pekerjaan itu sampai selesai dan sudah dibayar. Besoknya kembali datang lagi orang dari pihak pengembang, dia melihat bahwa ternyata pekerjaan ini sudah selesai padahal sudah dilarang. Jadi dia mengambil kesimpulan bahwa dia merasa tidak didengar dan dia merasa bahwa peraturan itu tidak dilakukan dan dia ingin melakukan eksekusi untuk membongkar sebagian bangunan yang dipekerjakan di situ. Kebetulan pagi itu saya datang rajinnya cepat-cepat masuk di proyek, jadi saya ketemu orang itu. Dia sudah ingin membongkar, tapi saya menengahi, saya bilang maaf, saya bukan siapa-siapa, saya tidak mengerjakan itu. Itu di luar tanggung jawab siapa saya, tapi saya memberi masukan sedikit kepada Bapak. Sebaiknya kalau bisa sebelum ini dibongkar, baiknya ada orang dari pemilik dari rumah ini. Jadi ada sesuatu kita bisa begitu kan. Setelah melakukan nego, ternyata orang ini bisa mendengar apa yang saya katakan. Nah, saya telepon saya punya bos, akhirnya bos menuju ke Tanjung Bunga tempatnya. Tapi dalam perjalanan bos, si bosnya ini lagi datang. Yang tadi dari pihak pengembang ada bosnya lagi datang. Nah, bosnya ini langsung dengan suara yang kasar dan keras, tidak mau mendengar alasan apapun, langsung suruh bongkar. Jadi pada saat itu saya bilang, Pak, saya cuma bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan, bahwa bos saya sudah mau datang, kalau mau ketemu bisa ketemu dengan dia, kalau mau menunggu bisa, saya berharap kita bisa menunggu kedatangannya baru kita melakukan eksekusi pekerjaan ini. Tapi dia tidak mau dengar ya, saya bilang ya silakan, Bapak punya hak, mau dibongkar sekarang juga bisa, mau menunggu juga bisa. Akhirnya dia melakukan pembongkaran. Setelah dibongkar semuanya selesai, dia langsung kembali ke kantornya. Bos saya datang, melihat hal itu dia langsung sama istrinya ribut gitu, dengan suara yang keras terus memarahi orang-orang yang ada di situ. Saya bilang, percuma ngomong kasar seperti itu kepada orang itu gitu, karena mereka tidak tahu, mereka hanya bisa menjalankan perintah. Mari saya pertemukan dengan bosnya yang menyuruh itu. Jadi saya antar ke kantor pengembang. Sampai di kantor pengembang, saya sudah tahu bahwa situasinya panas, jadi bos pengembang itu sudah panas, bos saya juga sudah panas. Jadi saya pertemukan, silakan duduk. Saya duduk di tengah-tengahnya, jadi di sini yang pengembang, di sini. Jadi saya usahakan menjadi pihak yang pendengar. Ini menjelaskan alasannya kenapa dia bangun itu, dan ini menjelaskan bahwa itu tidak bisa. Yang tidak masuk akal saya, si bos saya ini mengeluarkan kata-kata, tutur kata yang halus, bertanya gitu, kenapa sampai itu bisa dibongkar? Kalaupun mau dibongkar, kenapa tidak tunggu kedatangan saya dulu gitu? Karena pekerjaan itu kan membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya. Kalaupun saya salah, berarti saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Setelah dia berkata, ternyata ini langsung apa di, mungkin kerasukan setan atau apa, dengan suara yang sangat keras, dia memukul itu meja kaca yang ada di depan gitu, pak gitu ya. Jadi terus ada kayak agak kasar perkataannya, terus saya melerai selang, Bapak, saya tidak memihak siapapun, tapi sebaiknya Bapak bicara dengan suara yang biasa-biasa saja, tidak usah dibawa emosi gitu. Karena yang sini ingin mengutarakan kenapa sampai Bapak bisa membongkar. Nah, Bapak seharusnya menanggapi tidak dengan suara yang meluap-luap, tidak dengan emosi yang besar, karena Bapak tahu perintah, Bapak tahu aturan. Mungkin di sini melakukan kesalahan, tapi dia tidak tahu kesalahannya itu apa gitu. Nah, seharusnya Bapak yang lebih tahu, Bapak yang bisa menanggapi lebih baik. Tapi ternyata setelah saya ngomong begitu, dia semakin besar suaranya, selama Bapak bisa pelan-pelan, kita harus sadar. Bapak sekarang lagi tugas, masih berpakaian seragam gitu. Masalah Bapak hargai baju korpsnya, itu orang melihat dari situ. Kau tahu apa? Dia lakukan apa? Dia buka baju korpsnya. Jadi dia buka bajunya, kemudian dia tarik tangan saya, kita berkelahi di luar. Langsung dia berdiri, tarik tangan saya, kita berkelahi di luar. Terus dia memukul begini, untung saya pemain silat, jadi saya tangkap. Jadi saya tangkap tangannya, terus saya tarik, jadi berdekatan badan saya dengan dia. Kemudian saya katakan, Bapak, kenapa kita harus berkelahi? Saya dengan Anda tidak punya masalah, gitu. Kenapa kita harus berkelahi? Saya tidak masalah dengan kita. Kalau kita mau berkelahi, sekarang juga kita bisa keluar dan kita melakukan, kita bisa berantem. Tapi itu bukan saya, Pak. Saya tidak seperti itu. Kalau Bapak mau berkelahi, silakan cari penantang lain. Saya bukan, gitu. Akhirnya setelah tenang-tenang, dari kejadian ini saya belajar, ya Tuhan, terima kasih, gitu. Karena dulu sebenarnya saya orangnya juga cukup temperamental. Kalau ada yang bilang, ayo kita mau, ya saya lakukan. Ada yang membeli, saya pasti jual, gitu. Ada yang membeli, saya beli. Kalau ada apa, saya ambil, gitu. Tapi ternyata Tuhan, setelah belakangan saya belajar hal banyak tentang itu, bahwa saya harus bisa melakukan yang terbaik untuk diri saya, gitu. Setelah itu menanggung, saya belajar banyak. Tuhan, Engkau memberikan satu proses dalam kehidupanku, bagaimana saya bisa menghadapi seseorang yang seperti ini. Jadi lanjut ceritanya lagi, yang paling lucu setelah keluar dari situ, ternyata anak si bos ini menyimpan dendam gitu. Dia keluar, "Ko Freddy, kenapa? Kenapa tadi Ko Freddy tidak tarik?" Dia keluar terus berkelahi dulu, nanti saya bantu, saya pukul juga. Terus saya mengambil satu ilustrasi, saya ceritakan begini, ilustrasinya seperti ini. Misalnya ada seorang tukang becak menantang kamu untuk berkelahi, apakah kamu mau berkelahi? Lah iya, kalau dia menantang saya, terus saya bilang, Sekarang saya bertanya, kalau kau, dia menantang kau, terus kamu melawannya kembali, apa bedanya kau dengan dia? Berarti kau sama gitu. Kau tidak mau dibilang seorang tukang beca kan? Kalau tidak mau, jangan layani hal seperti itu gitu. Jadi bisa menjadi seperti itu. Saya ingin berbagi hal itu, mungkin kecil saya, tapi saya yakin bahwa ini ada hikmah bisa diberikan sama teman-teman. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Tuhan menguji kesabaran ya. Jadi harus ingat pada saat terjadi kejadian, kita harus ingat sabda Tuhan, apa yang harus Tuhan jalankan. Oke, satu lagi mungkin. Satu. Kau terlalu jauh di belakang. Shalom. Sebenarnya saya juga pertama tidak terlalu mau sharing, soalnya ada mama sama papaku. Tapi enggak tahu kenapa tiba-tiba itu saya ada dorongan yang kuat sekali, kayak dalam hatiku bilang maju muko, dan ya sudah saya maju. Dan yang saya mau sharingkan itu beberapa hari yang lalu saya PP, terus selesai PP saya duduk, saya merenung, tiba-tiba teringat hal-hal yang sangat mengecewakan bagi saya, yang kenapa hal-hal yang jelek-jelek itu muncul lagi di pikiranku gitu ya. Terus di situ saya nangis dan saya berharap kayak Tuhan, saya mau ada papaku di sini, datang dan peluk kak, begitu. Dan pas keluar dari kamar, tiba-tiba papaku ada di depan pintu begitu ya. Dan tiba-tiba saya langsung peluk papaku begitu dan saya nangis. Dan mamaku langsung heran, kenapa ini Desim nangis-nangis, gila kika apa kayak sebagainya, semacamnya, dan seperti itu. Dan setelah itu saya sudah berhenti nangis dan saya kembali tidur. Tiba-tiba saya lihat papaku lagi sendiri di ruang tamu, terus saya datang ke papaku begitu ya, saya peluk papaku dan saya bilang, Pak, Desi sayang sama Bapak. Terus itu tuh kayak, dan sebenarnya dari ini momen sudah lama sekali nih saya nanti-nantikan semenjak ikut retret self-image, kayak saya mau memperbaiki lagi hubunganku dengan papaku kayak begitu. Saya rasa saya gak terlalu dekat begitu sama papaku, jadi akhirnya saya bilang begitu, terus saya nangis. Sebenarnya saya mau cuci kakinya papaku tapi gak lucu. Sebenarnya saya mau bilas kakinya tapi gak lucu, masa saya ke dapur ambil katong terus sikat kakinya, kayak menghancurkan momen sekali begitu. Ya, jadi sudah nih. Saya bilang, oh nanti, masa nanti saja lah, soalnya momennya enggak tepat kalau saya cuci kakinya papaku sekarang. Jadi setelah itu saya naik tidur, dan yang saya mau bagikan itu saya sangat bersyukur sekali punya Tuhan yang sangat luar biasa begitu, yang sangat baik sekali sama saya, yang bisa mengabulkan kayak doa-doa aku kayak begitu, yang betul-betul amazing kayak begitu. Dan ayatku itu ada di Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, puji Tuhan. Yang satu itu singkat. Oke, silakan. Ini kayaknya. Baik, singkat saja. Saya bersyukur sekali 3 hari, 4 hari. Kurang lebih 4 hari, dari hari Senin malam sampai tadi pagi. Tuhan mengutus, ibaratnya Tuhan mengutus saya bahwa kau pergi ke satu tempat yang kau tidak pernah kunjungi, namun jauh sekali, di Bungkuk Selatan, itu karena kerjaan. Satu hal yang timbul langsung dalam hatiku ketika terima itu, ada kekhawatiran sedikit bagaimana caranya sampai ke sana dengan medan yang saya tidak tahu apa-apa, dengan biar teman kerjaku, Angki, papaku pun tidak pernah ke sana, dan itu muncul kekhawatiran. Sehari dua hari berjalan sampai di sana, dalam perjalanan yang saya sangat ingat itu, kalau tidak salah 2 minggu lalu ya, bacaan tentang Abraham. Abraham diutus ke tempat yang dia juga tidak tahu, tapi ada janji Tuhan yang menyertai. Dan Tuhan ingatkan akan hal itu, dan saya merasa betul-betul Tuhan bekerja begitu dalam segala pengharapannya kita, imannya kita, saat kita mau melangkah Tuhan beserta kita begitu. Dan yang membuat saya semakin kuat, saya bersyukur ada profile pic-nya Gary. Enggak usah khawatir, enggak usah apa ya, Enggak usah khawatir, enggak usah gelisah, pokoknya intinya begitu, tapi aku Tuhan akan memberikan sesuatu yang amazing. Dan saya imani itu, saya imani saat saya baca, saya imani, dan betul-betul saat sampai saya di sana, saya bersyukur saya bisa ke sana. Walaupun dengan perjalanan 2 hari 1 malam naik mobil terus, tapi saya sangat bersyukur begitu ya. Karena Tuhan menunjukkan enggak hanya kerjaan yang baik, tetapi ciptaannya itu luar biasa, pemandangannya bagus sekali, dan betul-betul bisa menjadi berkat buat orang di sana, itu luar biasa. Itu, terima kasih. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Ayo mari kita sekali lagi kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia, kita mau tinggikan Dia dengan kuasanya yang begitu luar biasa yang telah dinyatakan oleh teman-teman kita. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Tak terlukiskan, tak terlukiskan kasih yang kau berikan Tuhan, kasih yang kau berikan, karya termegah, karya termegah, tiada bandingannya. Dekap kasihmu, dekap kasihmu, setia, setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah, bahwa Yesuslah Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang luar biasa. Bapa-Ku sungguh baik. Saat ini dalam ruang Maha Kudus, kami datang untuk menyembah-Mu Bapa. Jiwaku memuji, ya

Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu atas rahmat dan kasih yang Kau berikan bagi kami, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk jamahan-Mu pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, kami berdoa biar tidak ada satupun yang boleh lepas daripada jamahan-Mu malam hari ini. Biar setiap kami datang, semua Tuhan boleh mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan. Sehingga ketika kami pulang dari tempat ini ada sukacita besar, ada kebebasan besar, ada kebangkitan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bersama dengan Engkau, kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai kami bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan. Kami mau duduk diam menjadi pendengar-Mu Tuhan, menjadi murid-murid-Mu Tuhan. Dan biarlah ketika firman ditaburkan Tuhan, biar sungguh firman itu boleh menghasilkan buah yang melimpah bagi kerajaan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Mari Tuhan, hamba berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu ini. Biar dengan kata-kata yang simple, kata-kata yang sederhana. Kiaralalalalalalala, beri urapan yang baru Tuhan. Beri hikmat-Mu, beri pewahyuan-Mu Tuhan. Kiaralal, ambil alih seluruhnya Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang ambil alih seluruhnya Tuhan. Biar Tuhan, setiap kata demi kata yang boleh keluar, biar semua itu berasal daripada-Mu. Mari Tuhan, selidiki hati kami. Dan biar setiap firman-Mu boleh menegur, boleh membangkitkan, boleh meyakinkan kami kembalikan kasih dan cinta-Mu yang besar. Marilah Roh Kudus, Engkau sang guru, sang hikmat dan sang penolong bagi kami. Engkau yang beracara dan Engkau yang berfirman pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang sepanjang sekali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kita ketemu lagi ya. Berapa banyak dari Anda yang kemarin ikut self image? Wah, puji Tuhan, cukup banyak. Berapa banyak yang diberkati kemarin? Wah, luar biasa. Semoga Anda bisa bagikan tuh buat saudara, teman-teman, sahabat yang enggak sempat ikut atau belum sempat ikut. Semoga masih ada kesempatan di lain waktu sehingga Anda juga semua bisa diberkati. Amin. Malam hari ini saya mau berbicara tentang satu hal yang saya rasa sangat penting ya. Kalau dalam bahasa Inggris saya kasih tema Facing the Giant ya, tapi kalau katanya Ardi jangan pakai bahasa Inggris. Di sini cuma ngerti dua bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa daerah. Wah. Jadi saya berusaha untuk menggunakan kalau bahasa Indonesia menghadapi raksasa Anda atau menghadapi Goliat di dalam hidup Anda. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Samuel. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 kita ambil dari ayat 4. Ayat 4 sampai 11. Sudah ketemu semua? Kita baca bersama. Judulnya adalah Goliat menantang tentara Israel. Kita baca bersama ayat keempat. 3-4. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5,000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang, supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, zaman dulu belum ada ferry. Kalau ada pasti dia jadi penengah, nggak jadi berantem ya. Saudara, kenapa saya memandang ini penting ya? Saudara, pada zaman dahulu ya, itu adalah zaman peperangan ya, di mana satu bangsa selalu melawan bangsa lain untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih kuat. Dan pada satu masa itu bangsa Israel dihadapkan peperangan dengan bangsa Filistin. Dan pada saat itu Anda baca tentang Goliat yang seorang pendekar yang besar ya. Berapa tahun yang lalu saya sempat baca di internet, ditemukan ada di antara lembah di tempat mereka berperang ya, ternyata setelah digali, setelah ribuan tahun digali, ternyata ditemukan ada sosok mayat tanpa kepala. Sosok mayat tanpa kepala itu kurang lebih, karena saya juga enggak ngerti apa ukurannya, apa hasta dan segala macam ya, di-convert ke zaman sekarang berapa meter saya kurang ngerti. Tapi ternyata waktu itu ditemukan kurang lebih dari badannya sampai tanpa kepala itu 2 meter 80 sekian. Anda bayangkan raksasa ya, 3 meter lebih tinggi dari Yao Ming. Yao Ming berapa ya? Ya. Yao Ming udah tinggi banget. Dia ini udah hampir 3 meter. Kalau main basket udah enggak usah ngapa-ngapain, nungguin aja. Ya kan paling enak. Shaquille O'Neal kalah ya. Nah, ketika dan ternyata dia ada, dan bahkan saya juga baca di sana di Bait Allah, itu di Bait Allah ditemukan ada sosok tengkorak ya. Cuma bagian kepalanya diletakkan, dan di depan seperti mesbah itu diletakkan ada tengkorak yang sangat besar. Tetapi yang lucunya adalah dalam tengkorak itu di tengah-tengahnya ada lubang. Ya, ternyata itu dipercaya bahwa itu adalah Goliat ya. Dan ini sebagai lambang bahwa bangsa Israel terutama Daud telah mengalahkan Goliat. Nah, saudara, kenapa hal ini penting? Sering kali saudara, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, saudara dan saya, kita punya Goliat di dalam hidup kita. Kita punya raksasa dalam hidup kita yang sering kali kita takut, sering kali kita khawatir, sering kali itu adalah trauma masa lalu, sering kali sesuatu yang harus kita hadapi. Saudara, ketika Daud diurapi sebagai seorang raja oleh Samuel, kalau Anda baca sebelumnya, Daud tidak langsung menjadi seorang raja. Ketika itu dikatakan bahwa mukanya kemerah-merahan, ya, saya menerjemahkan, mungkin Daud itu dulu jerawatan, ya, banyak jerawatan, jadi kemerah-merahan. Jadi buat Anda yang sekarang lagi jerawat, sampai gak ada tempat buat tumbuh jerawat, Anda jangan takut, Anda jangan khawatir. Ya. Karena saya dulu juga saking banyaknya jerawat di muka saya, udah gak ada tempat buat tumbuh jerawat. Ya. Sampai saya disebut jerawat cinta, ya, saking banyaknya jerawat. Nah, ternyata Daud juga dulu jerawatan ya, buat saya. Tetapi ketika dia urapi, berarti kurang lebih usianya sekitar diperkirakan usia 16-17 tahun, masih sangat muda. Ya. Nah, kisah ini, saya sangat suka dengan kisah ini, saya sangat suka dengan kisah Daud. Daud mengalahkan Goliat adalah sebuah cerita yang luar biasa. Ya. Daud yang masih muda, ketika dia urapi seorang raja, dia belum langsung menjadi raja. Dia harus melalui satu ujian di dalam hidupnya, yaitu dia harus mengalahkan Goliat terlebih dahulu. Dan kalau Anda lihat bahwa sebenarnya Daud tidak pengalaman di dalam berperang ya. Dia hanyalah seorang gembala domba, yang bahkan kalau Anda baca kisahnya, ketika dia diminta oleh orang tuanya untuk mengantar makanan untuk kakak-kakaknya yang pergi berperang, waktu itu sampai kakaknya ledekin dia, ngapain lu di sini, ngapain lu ke medan perang, kamu pengen lihat-lihat, pengen nonton ya, udah kamu jagain aja domba kamu yang 2-3 ekor itu. Jadi dombanya cuma 2-3 ekor ya. Daud dilecehkan ya, tapi puji Tuhan Daud punya self image yang luar biasa. Dia tidak, Anda akan lihat ya, ini cerita favorit saya ya, salah satu cerita favorit saya. Ketika dia melihat Goliat, dia tidak takut ya. Ketika Goliat menantang, Anda lihat ayat yang ke-16, coba kita switch sebentar. Ayat ke-16 dikatakan bahwa orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan, berapa lama? 40 hari lamanya saudara. Satu hal yang sering kali satu hal yang seringkali menjadi hal yang aneh adalah seringkali orang takut sesuatu tapi justru sering melihat dan sering mendengar, ya. Berapa banyak orang di Indonesia yang takut sama hantu dan setan? Benar, banyak kan? Banyak. Tapi coba Anda lihat siaran TV, Anda nonton apa film dan segala macam, berapa banyak film hantu dan film tentang setan? Mereka takut. Saya rasa berapa bulan yang lalu ada kelompok anak muda, ya, barusan ikut PD. Mereka saking kepengen nonton, tapi takut sampai ngajak orang semakin banyaknya. Tapi yang lucu adalah saya gak ikut nonton, saya gak diajak. Ada teman saya yang diajak pergi nonton, yang lucu adalah mereka pergi nonton film hantu, tetapi selama di sana saling semua deket-deketan, ya, saling takut-takut pegangan segala macam. Setiap kali baru musiknya keluar, ah, udah mulai teriak segala macam. Dan ada yang lucunya udah bayar mahal-mahal segala macam, katanya sepanjang film dia nggak nonton. Beginilah, ntar cuma begini, udah keluar belum? Udah keluar belum? Kalau udah enggak, kasih tahu ya, udah enggak baru nonton. Hal yang lucu, hal yang aneh. Tapi seringkali itu yang terjadi. Saudara, demikian juga terjadi sama bangsa Israel. Ketika Goliat, sang raksasa itu tampil, dia menantang kepada bangsa Israel. Dan pada saat itu, ketika itu kalau Anda baca, bangsa Israel waktu itu mereka sebelum zamannya raja-raja, itu zamannya hakim. Ya, yang memerintah hakim terakhir adalah Samuel. Dan kata waktu itu bangsa Israel gak kepengen lagi punya hakim. Mereka pengen punya raja seperti bangsa-bangsa lain. Akhirnya mereka memilih Saul, karena mereka melihat Saul punya perawakan, punya tinggi badan segala macam, itu paling tinggi di antara bangsa Israel. Jadi dia diangkat sebagai raja. Tapi ketika Goliat tampil, Saul pun ketakutan. Ketika Goliat tampil dan menantang, ya, okay, sekarang kita berperang, tapi mendingan kita gentleman, satu lawan satu, one on one, ya. Pilih satu orang yang terbaik dari antara kamu, tunjuk satu orang kita berani, kita satu lawan satu. Kalau kami yang kalah, kami akan jadi hambamu selamanya. Kalau kalian kalah, kalian jadi hamba. Dan pada saat itu, bangsa Israel mereka khawatir, mereka cemas, mereka ketakutan. Dan yang lucunya adalah setelah mereka takut, khawatir, dan ketakutan, mereka mendengar khotbahnya Goliat. Mereka mendengar ditakut-takutin sama Goliat selama berapa hari? 40 hari. Dan bukan hanya 40 hari, tadi pagi dan petang dua kali sehari, saudara. Saudara, saya banyak baca buku, terutama buku manajemen. Sering dikatakan buku manajemen dikatakan begini. Kalau Anda ingin merubah suatu kebiasaan, ya, Anda lakukan sesuatu dengan kebiasaan itu, Anda lakukan terus-menerus selama 21 hari, Anda akan berubah. Ya, Anda akan menjadi seperti apa yang Anda mau ubah. Anda lakukan selama 21 hari. Anda bayangkan, kalau Anda mendengar sesuatu selama 40 hari, Anda akan double portion. Perubahan yang benar-benar berubah. Dan ini yang terjadi dengan bangsa Israel. Ketika mereka melihat Goliat, mereka menghadapi Goliat, mereka takut, mereka gemeter, tapi setiap pagi maju, dengerin khotbahnya Goliat, eh kamu, ya, dan segala macam. Ketakutan, pulang ke kemahnya ketakutan, siapa yang berani. Terus sorenya datang lagi maju, eh kamu, ditantang. Itu terjadi selama, bukankah itu suatu kebodohan, saudara? Tapi seringkali kalau kita refleksikan ke dalam hidup kita, bukankah itu juga yang terjadi dalam hidup kita? Apa sih Goliat di dalam hidup kita? Ya. Saya mendeskripsikan, ada banyak sebenarnya, tapi saya di sini cuma tuliskan sekitar ada 4 Goliat yang utama yang saya lihat di dalam hidup Anda. Yang pertama, ya, Goliat yang pertama dan biasanya yang paling besar adalah yang namanya ketakutan. Ya. Takut, pertama takut gagal, kedua takut diomongin orang, ya. Eh kamu maju dong, aduh jangan saya, dia aja deh. Maka muncul karunia menunjuk kan, udah kamu aja. Oh kalau saya, kalau khotbah di sini gak cukup, mesti 5.000 orang ya Cia. Tapi dia kemarin habis retret self image sudah mengakui, ya, amin, sudah bertobat, ya. Takut gagal, takut diomongin orang, takut akan masa depan, takut gak punya pasangan hidup, takut segala macam ketakutan, ya, takut setan, takut hantu, takut segala macam ketakutan. Dan itu menjadi raksasa terbesar di dalam hidup kita. Semua orang mengalami yang namanya rasa takut tanpa terkecuali. Dan yang sering kali menjadi aneh adalah semakin kita takut, semakin kita penasaran. Ya. semakin kita takut, semakin kita pengen tahu, benar gak sih? Dengar-dengar, percaya gak percaya, nah, kan ngomongnya begitu kan, lu percaya gak, segala macam ya, udah takut tapi suka diomongin makin asik ya. Berapa banyak Anda yang, saya masih ingat, waktu saya SMP, SMA, kita dulu paling suka, waktu saya zaman SMP, SMA, paling suka barbecue, panggang ayam, panggar malam minggu, kumpul-kumpul segala. Di sini kebiasaan itu masih ada enggak? Kumpul-kumpul anak muda kumpul-kumpul, panggang ayam, terus street. Nah, biasa yang sering kali terjadi adalah awalnya kumpul-kumpul, ngobrol cerita, begitu sudah dekat-dekat jam 12, ceritanya mulai beda. Udah dekat-dekat jam 12 mulai ceria. Meskipun udah rohani, udah pelayan segala macam, kalau udah jam 12 cerita, pasti enggak tahu siapa, pasti ada satu yang mulai, lu tahu enggak? percaya gak percaya nih, kemarin si itu ada begini, dan mulai, udah deh gak usah cerita, gue takut nih, lu takut, gitu aja takut, padahal dia juga takut ya, habis itu dia cerita lah, kemarin ada begini, udah mulai, makin ditakut makin jadi. Saudara, Goliat kita yang terbesar adalah ketakutan. Anda harus mencari tahu, karena setiap dari kita punya Goliatnya, kita punya raksasa dalam hidup kita yang harus kita kalahkan. Kita gak pernah bakal bisa sukses, gak pernah bakal bisa berhasil, gak pernah bisa menjadi apapun, siapa diri kita secara maksimal, tanpa kita bisa mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Amin. Itu yang pertama, Anda yang harus cari tahu, ya, apa Goliat Anda. Yang kedua, Goliat yang kedua yang besar adalah kekhawatiran. Ya. Anda kalau lihat di ayat yang ke-11, dikatakan, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka atau khawatirlah hati mereka dan sangat ketakutan. Ada dua raksasa terbesar sebenarnya, ya. Yang kedua tadi, pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah kekhawatiran. Terutama kalau orang tua khawatir anak saya, ya. Anak saya nanti gimana? Udah punya bisa dapat pasangan belum? Sekolahnya nanti gimana? Ekonominya segala macam dikhawatirin. Anak muda juga khawatir nanti masa depan gimana? Saya mau kerja di mana? Saya mau kerja. Nanti pasangan hidup saya siapa? Segala macam kekhawatiran. Dan saudara, satu kebenarannya adalah survei membuktikan bahwa 90% kekhawatiran manusia itu tidak terjadi. Ya. 90% apa yang Anda khawatirkan hari ini tentang masa depan Anda, tentang hari esok, tentang apapun yang Anda khawatirin, sebenarnya 90% itu tidak pernah benar-benar terjadi. Ya, coba kasih tahu kiri dan kanan. 90% kekhawatiran Anda tidak terjadi. Jadi jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Ya, oke. Goliat yang ketiga di dalam hidup kita, ya. Goliat yang ketiga dalam hidup kita adalah terutama adalah kegagalan atau trauma masa lalu, ya. Kalau Anda pernah mengalami kegagalan, Anda pernah mengalami trauma, ya. Kegagalan adalah sesuatu, mungkin Anda pernah gagal, Anda pernah enggak naik kelas, Anda enggak pernah lulus ujian, apapun bentuk kegagalan Anda, itu seringkali menjadi sesuatu yang menghantui Anda, yang mengejar Anda, yang sering menakut-nakuti Anda. Ketika Anda ingin menghadapi tantangan baru, Anda ingin menghadapi kesempatan baru, ada apapun yang baru, Anda selalu terbayang-bayang, yang Anda lihat bukanlah kesempatan, yang Anda lihat bukanlah sesuatu yang berkat Tuhan, rahmat Tuhan, begitu Anda ditawarin berkat dan rahmat, tiba-tiba yang Anda lihat adalah masa lalu Anda, saya dulu pernah gagal. Apalagi kalau Anda pernah diejek, diolok-olok, lu mah bego, udahlah lu mah gendut, lu begitu dan segala. Anda lagi diejekin, diomongin terus-menerus, dan Anda itu masuk ke dalam telinga dan alam bawah sadar Anda, Anda akan selalu merasa bahwa saya gak bisa, saya orang gagal, saya gak pinter, saya apapun. Ya. Apalagi kalau Anda pernah mengalami yang namanya sampai titik trauma, ya. Trauma itu bisa sampai Anda kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai, Anda pernah kehilangan bisnis Anda, sesuatu di mana Anda benar-benar jatuh dan Anda rasanya Anda enggak punya harapan, ya. Dan orang-orang seperti itu untuk bangkit kembali itu sangat sulit, sangat susah, ya. Mungkin itu bisa menjadi trauma Anda, itu mungkin bisa menjadi Goliat Anda yang sangat besar yang harus Anda kalahkan, ya. Yang ketiga, yang keempat adalah Goliat Anda mungkin adalah kekecewaan. Berapa banyak orang yang kecewa di tempat ini? Entah kecewa dengan apapun, kecewa dengan hidup, kecewa dengan bangsa kita yang korupsi, kecewa apapun ya, atau kecewa sama ketua selnya, sama Pak Ade lah, ke korkelnya apapun, kecewa sama pemimpin apapun ya. Saudara, setiap dari kita mengalami kekecewaan. Saudara, saya ingin kasih tahu, masalah terbesar bukanlah orang lain. Masalah terbesar bukanlah orang lain. Masalah terbesar itu selalu adalah diri kita. Goliat terbesar itu bukanlah orang lain. Goliat terbesar itu selalu adalah diri kita sendiri. Amsal mengatakan bahwa orang yang bisa mengalahkan dirinya, orang yang bisa mengalahkan dirinya itu sanggup menguasai sebuah kota. Kenapa saudara gereja Katolik ada masa Prapaskah? Kenapa kita harus berpantang dan berpuasa? Bukan karena itu hanya sekedar ajaran, bukan hanya itu sekedar aturan dan segala. No, sebenarnya gereja mengajak kita semua, kenapa kita berpantang dan puasa? Supaya kita mengalahkan kedagingan kita. Kedagingan kita juga termasuk di dalamnya, sebenarnya termasuk kecewaan, ketakutan, kekhawatiran, atau apapun yang Anda hadapi. Dan ketika kita berpuasa, kita lebih banyak berdoa supaya kita bergantung pada Tuhan, kita berharap pada Tuhan, kita melihat kepada Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah kita, kita melihat Tuhan yang lebih besar daripada Goliat kita. Saudara, saya tidak mau berpanjang lebar dan mau masuk lebih dalam soal Goliat, ya, karena setiap dari kita, kita punya. Tapi saya malam hari ini saya mau menekankan, bagaimana kita bisa mengalahkan Goliat? Itu hal yang paling penting. Bagaimana kita bisa mengalahkan raksasa dalam hidup kita? Supaya kita bisa berhidup berkemenangan dalam Tuhan. Saudara, kita boleh berpuasa 40 hari, tetapi bukan gereja ajarkan, bukan itu yang paling utama, tetapi yang paling utama adalah setelah 40 hari, kita mengalami kemenangan bersama dengan Kristus. Amin. Paskah haruslah menjadi perayaan yang besar, karena Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang, oleh karena Dia yang lebih mengasihi kita, yang terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita masuk how to facing, ya. Bagaimana untuk bisa mengalahkan Goliat Anda atau Goliat kita masing-masing. Yang pertama, untuk mengalahkan Goliat Anda, yang pertama adalah Anda harus punya relasi yang intim, relasi yang dekat dengan Tuhan, ya. Karena kalau kita hadapi raksasa itu, saudara, saudara baru ketemu raksasa aja, kaki sudah gemeter, ya, tangan gemeter, dia ngomong apa lu lihat-lihat? Rasanya semua badan lemes, benar gak? Anda pernah gak ketemu cowok-cowok, Anda pernah gak ketemu orang yang badannya waktu SMP, SMA, Anda atau SD, Anda ditepokin atau apa, ada preman di sekolah atau preman di kampus, terus apa lo lihat-lihat, tiba-tiba rasanya badan, kaki lemes, tangan lemes, itu belum gue lihat beneran, ya, baru gede dikit doang. Ya. Apalagi kalau Anda ketemu sama raksasa yang beneran. Ya. Saudara, seringkali kalau Anda berfokus kepada raksasa Anda, kalau Anda berfokus kepada Goliat Anda, kalau Anda berfokus kepada ketakutan Anda, kalau Anda berfokus pada kekhawatiran Anda, kekecewaan Anda, trauma Anda, Anda memberi kekuatan kepada mereka. Ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak melihat mereka betapa besarnya, betapa kuatnya dan segala macam. Cara terbaik adalah melihat betapa besarnya Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Ya. 1 Samuel 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45. Kita baca bersama, dan kalau perlu Anda baca dengan lantang supaya kita mendapatkan iman, ya, untuk bisa mengalahkan Goliat. Kita baca bersama. 3-4. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, Anda lihat betapa luar biasanya Daud. Ya. Daud masih muda, Daud tidak terlatih dalam berperang. Ya, dia bukan orang yang setiap hari push up berapa kali, yang setiap hari latihan dan segala macam. Dia hanyalah gembala biasa. Tetapi ketika dia ditantang sama Goliat, ya, yang maju, yang orang lihat aja udah gemetar, udah takut. Dia katakan, kamu datangin aku dengan lembing, dengan apapun. Aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dia akan menyelamatkan. Kenapa Daud punya keyakinan seperti sebesar itu? Kenapa Daud punya iman sebesar itu? Rahasia yang pertama dan terutama adalah karena dia punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Dan ketika dia berfokus kepada Tuhan, dia katakan kepada masalah, hai masalah, lihatlah betapa besarnya Tuhan. Amin. Jangan, saudara, rahasia terbesar ketika Anda menghadapi masalah adalah jangan membesar-besarkan masalah. Ya. Seringkali, sadar atau tidak sadar, kita suka membesar-besarkan masalah. Tahu enggak masalahku begini, wah ditambah lagi ini itu, segala macam. Wah, makin kayaknya makin cerita makin seru. Saudara, semakin Anda berfokus kepada masalah, masalah itu akan semakin tambah besar. Hal yang harus Anda lakukan, Anda harus switch, Anda harus ganti channel, bukan lagi berfokus kepada masalah, lihat betapa besarnya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan, betapa Tuhan bisa sanggup menyelamatkan. Ya. Anda harus melihat betapa besarnya Tuhan. Ya. Rahasia yang pertama, punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua adalah, Anda punya pengalaman, ya, pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan? Ketika Anda mengalami seminar hidup baru dalam roh dan sebagainya, Anda mulai menjalani. Ya. Sebenarnya ketika Anda memberi kesaksian dan sebagainya, sekecil apapun kesaksian Anda, sebenarnya Anda sedang menyaksikan tentang perjalanan Anda bersama dengan Tuhan. Tentang pertempuran-pertempuran kecil Anda, ya, kemenangan-kemenangan kecil Anda, tapi kalau Anda sharingkan itu menambah iman Anda. Saya ingat saudara, setiap hari, setiap pagi, ya, bahkan kalau bisa sore, saya selalu mengajak anak saya, Sophie, ya, umur sekarang 1,5 tahun, untuk jalan pagi. Ya. Saya masih sangat ingat ketika pertama kali dia berjalan keluar. Ketika pertama kali dia jalan keluar, kita di kompleks perumahan, di kompleks perumahan kita banyak anjing, ya, di kiri kanan orang banyak pelihara anjing. Saya masih sangat ingat pertama kali dia takut, ya, takut sama anjing, dia takut sama, maklum anak kecil dia baru jalan keluar, dia belum berani, tapi dia sangat senang karena baru bisa jalan, kepengen jalan, tapi setiap kali lihat sesuatu dia takut, ya. Satu hal yang selalu saya rasanya senang dan saya banyak belajar, ya, adalah setiap kali Sophie ketakutan, dia selalu berpaling kepada saya dan dia peluk kaki saya. Dan setiap kali dia peluk kaki saya selalu angkat dia, saya gendong dia. Dan yang satu hal yang saya rasa adalah, setiap kali saya gendong dia, ya, dia merasa aman, dia merasa nyaman, dan saat itu ketika dia lihat anjing, ya, dia cuma sambil nunjuk-nunjuk aja. Seakan-akan dia ingin katakan kepada anjing, eh anjing, gua sama bapak gua, lebih gede dari lo. Ya. Saudara, saya merefleksikan, sebenarnya kondisinya sama, ketika saudara berjalan bersama dengan Allah, ya. Kalau Anda melihat ada seseorang, misalnya contoh, ya, kalau Anda berjalan di satu perumahan atau apapun, ada berandalan, ada preman, ada apapun, Anda masih kecil, misalnya Anda jalan, ada preman yang nakut-nakutin Anda, mau minta duit, mau palingin segala, Anda khawatir, Anda takut, ya, untuk melewati jalan tersebut. Tapi suatu ketika Anda berjalan dengan tentara, Anda berjalan dengan seorang jenderal, Anda berjalan dengan seorang yang lebih hebat daripada preman tersebut. Anda berjalan bersama dengan dia. Apakah Anda takut sama preman itu? Anda akan berjalan dengan tegak, dengan yakin, dan ketika kalau preman itu ngeliatin Anda, Anda bisa, apa lo, ya, segala macam. Mungkin preman itu, awas lo, ya. Tapi dia gak berani macam-macam, dia gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena di samping Anda, Anda punya seorang yang lebih kuat, lebih hebat daripada dia. Saudara, pengalaman berjalan bersama dengan Allah adalah ketika dalam hidup Anda, ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Anda. Anda melihat, mengalami di saat-saat Anda lemah dan saat Anda khawatir, saat Anda bergumul, Anda merasakan pertolongan Tuhan, tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan ketika Anda sharingkan, Anda bagikan. Saudara, kenapa pentingnya sharing di depan? Karena iman itu tumbuh dari pendengaran. Ketika Anda ceritakan, Anda sharingkan, Anda mendengar sekali lagi tentang pengalaman Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi sekali, saya sangat senang di sini karena Anda sangat aktif. Ya. Saya sering kali pelayanan kemana-mana, sering kali kalau udah, siapa yang merasakan kasih Tuhan? Banyak angkat tangan. Siapa yang mau bagikan kasih Tuhan? Semua turun tangan. Ya. Udah, lu aja. Dan sering kali kita merasa bahwa kesaksian saya kecil, kesaksian tidak ada apa-apanya. Seakan-akan kita pengen bersaksi kalau hal-hal yang besar. Saudara, enggak ada bayi begitu lahir langsung besar. Dia harus melalui proses. Dia harus dari kecil terlebih dahulu. Iman kita pun sama, kita enggak langsung besar, ya. Anda jangan mengharapkan mukjizat segala macam yang besar-besar. Karena saya kasih tahu, semakin besar mukjizat, itu berarti masalah Anda semakin besar. Anda mau masalah besar? Kalau Anda enggak mau masalah besar, ya berarti Anda harus mensyukuri Anda punya masalah kecil dan Anda bisa hadapi ketika Anda bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dan bagikan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, bukan melihat betapa hebatnya, betapa luar biasanya masalah Anda, betapa besarnya, tapi lihatlah dan saksikanlah betapa besarnya Tuhan Allah kita. Amin. Saudara, ketika Daud, satu hal yang saya ingin ceritakan, kenapa Daud begitu yakin dia bisa mengalahkan Goliat? Ketika dalam cerita ini, ketika dia mendengar Goliat menantang bangsa Israel, dia bertanya-tanya, karena Daud gak tahu. Dia bilang, itu orang siapa sih berani menantang barisan tentara Israel? Terus orang mulai cerita, oh dia tuh Goliat, dia tuh pendekar, dia tuh ini itu segala macam dan sebagainya. Terus dia bilang, gua mau, kan karena Saul mencari siapa yang orang berani ditantang. Terus Daud bilang, gua mau bisa mengalahkan dia. Ya. Bahkan ditanya, dapat hadiahnya dapat apa? Bisik-bisik, hadiahnya dapat putri raja, princess, siapa yang gak pengen, ya? Ya udah, Daud bilang saya mau. Dan ketika disampaikan bahwa sampai kepada Saul bahwa Daud mau mengalahkan, mau berperang melawan Goliat, ya, akhirnya Saul memanggil Daud. Dan ketika Saul panggil Daud pertama kali kalau Anda baca di kisah selanjutnya, Daud tiba di medan pertempuran, ya. Anda akan baca tentang ketika itu Saul bertanya. Awalnya Saul pertama kali kasih perlengkapan perang kepada Daud, ya, kasih baju perang, ketopong, pakai segala macam. Tapi ketika ternyata dipakai, ternyata apa? Terlalu berat, ternyata kebesaran, ternyata enggak segala macam. Saudara, ini memberi pelajaran yang berarti, saudara. Kenapa? Setiap orang itu punya kekuatannya masing-masing. Dan kita tidak bisa menempatkan apa yang menjadi punya kita kepada orang lain. Pakaian perangnya Saul itu gak pas dan gak cocok buat Daud. Bayangkan kalau Daud harus berperang melawan Goliat dan dia harus pakai baju perang yang dia gak pernah, dia mau berjalan aja susah, gimana mau perang, ya. Ditiup aja langsung roboh, ya. Jalannya gak nyampe, mungkin udah langsung, dia gak bisa. Maka dari itu Daud tidak menggunakan. Dan akhirnya coba kita lihat ayat yang ke-34 di 1 Samuel 17 ayat 34. Ketika ayat yang ke-33 katakan, ketika Saul berkata, ayat 33, tetapi Saul, kita baca bersama, Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saul memeremehkan Daud, gak mungkin, kamu masih muda, kamu gak punya pengalaman, dia sudah sejak muda, Goliat sejak muda sudah jadi prajurit, kamu gak bakal bisa melawan dia. Tapi hal yang luar biasa adalah, coba lihat jawaban dari Daud, 34, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, ini rahasia Daud. Kenapa? Karena Daud punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Daud terlebih dahulu dia bukan mengalahkan Goliat terlebih dahulu. Sebelumnya ketika dia menggembalakan kambing domba, dia sudah biasa menghadapi singa dan beruang. Saudara, apakah singa dan beruang dalam hidup kita? Mungkin Tuhan belum kasih Goliat yang besar-besar. Tapi coba lihat, apa singa dan beruang yang bisa Anda kalahkan? Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saksikan, beri kesaksian ketika Anda bisa mengalahkan satu atau dua. Meskipun kadang-kadang Anda terluka, kecakar sedikit, itu hal yang biasa. Meskipun kadang-kadang Anda kecewa dengan seseorang, itu hal yang biasa, saudara. Tetapi yang paling penting adalah ketika Anda memperoleh sebuah kemenangan, sekecil apapun, itu akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, itu akan meningkatkan iman Anda. Amin. Yang ketiga adalah Anda harus tahu firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan adalah kekuatan. Saya ingat dulu ketika saya sering mengalami ketakutan, saya sering mengalami kekhawatiran, saya sering mengalami kekecewaan. Saya selalu punya ayat-ayat pegangan yang selalu bukan hanya saya hafalkan, tapi saya selalu ulang-ulang setiap hari. Beberapa ayat favorit saya, ya. Ayat favorit saya adalah segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Setiap hari saya katakan itu berulang-ulang, bukan hanya sekali dua kali, saya katakan itu segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan. Atau saya katakan ayat favorit saya yang lain, jika Allah ada di pihak saya, siapakah yang sanggup mengalahkan saya? Allahku yang memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Meskipun 1000 orang rebah di sisi kiriku, berlaksa-laksa di sebelah kananku, itu tidak akan pernah menimpaku. Tuhan adalah terangku, pada siapakah aku akan takut. Firman-firman Tuhan itu setiap kali saya ulangi, saya katakan, bahkan ketika tidak ada orang, saya ucapkan supaya saya bisa mendengar, supaya iman saya ditumbuhkan. Saudara, tahu akan firman Tuhan sangat penting. Hal yang sangat penting yang lain adalah, seringkali kita hanya tahu sebatas pikiran. Masalah terbesar ketika Anda tahu sebatas pikiran adalah Anda sering lupa. Benar atau tidak? Anda harus menjadikan apa yang Anda tahu itu ke dalam hati Anda. Anda harus menjadikan logos itu menjadi rema, ya. Dalam self image saya katakan begini. Firman itu tidak akan bisa mengubah hidup saudara kalau Anda hanya tahu sebatas pikiran. Kenapa Yesus mengkritik orang Farisi dan orang Saduki? Mereka tahu firman, tapi mereka tahu hanya sebatas pengetahuan. Anda harus membuat firman itu masuk ke dalam hati Anda. Sampai firman itu masuk ke dalam hati Anda, dia baru bisa mengubah hidup Anda. Kalau Anda tidak tahu, kalau Anda berhenti tahu firman Tuhan sampai di sini, bahaya terbesar adalah Anda menjadi orang Farisi modern. Anda akan menghakimi orang, wah kamu gak berdoa, kamu gak pujian penyembahan, kamu gak datangin, wah kamu gak berpuasa, kamu gak ini. Dan Anda akan menghakimi, itu kecenderungannya. Tetapi kalau Anda tahu firman Tuhan itu sampai meresap dalam hati Anda, bahkan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita, artinya itu sudah menjadi bagian dalam hidup Anda, firman itu menjadi firman yang hidup, itu menjadi bagian dalam hidup Anda, dan kemanapun dan apapun, dan ketika masalah itu datang, itu akan spontan keluar, karena itu menjadi bagian dalam hidup Anda. Sehingga ketika tantangan itu datang, masalah itu datang, kekecewaan itu datang, ketakutan itu datang, firman itu akan otomatis keluar. Ketika Anda mengalami rasa takut, firman itu akan muncul. Saudara, saya bisa saksikan ini karena saya alami. Setiap kali saya mengalami kekuatan, ketakutan, saya selalu katakan, jika Allah ada di pihakku, siapakah yang sanggup mengalahkan aku? Setiap kekuatan, ketika saya takut akan masa depan, takut akan gak punya, saudara, mungkin saya sempat sharingkan, saya dari tahun 2004 saya full time pelayanan, saya meninggalkan pekerjaan saya untuk melayani Tuhan, tapi ketika saya menikah, saya tahu kondisi kenyataan dalam gereja Katolik, kalau Anda single full time, mungkin masih bisa cukup, tapi ketika Anda menikah, itu udah gak cukup, apalagi udah punya anak, sehingga saya komitmen sama istri saya mau kerja. Tapi ketika saya mulai kerja, saya menikah tahun 2008, kondisi ekonomi lagi kacau dan sebagainya. Ketika saya usaha, saya kerja segala macam, gak ada yang bisa berhasil. Tapi selalu yang saya katakan adalah, firman yang saya jadi rema dalam hidup saya adalah, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Saudara, minggu lalu, ya, istri saya baru sharing. Ya. kita baru beli rumah, ya. Waktu kita beli rumah itu antara iman sama nekat, ya, bedanya tipis, ya. Karena kerjaan saya masih enggak stabil dan sebagainya, tapi karena kita sudah menikah, daripada kita ngontrak terus dan sebagainya, udah kita beriman, kita beli rumah. Yang luar biasanya adalah setiap bulan kita enggak tahu duitnya dari mana, mesti bayar uang rumah, ya. Setiap bulan kita bergumul sampai istri saya selalu tanya, "Dir, kapan kita bisa keluar dari masalah? Kapan?" Saya bilang, "Saya enggak tahu." Tapi saya bilang, "Saya selalu percaya bahwa Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan." Kemarin dia baru sharingan, karena baru kita udah bayar KPR setahun. Terus istri saya bilang, "Luar biasa ya. Ternyata selama satu tahun ini meskipun susah, meskipun bergumul, enggak tahu duitnya dari mana, tapi selalu ada, enggak tahu dari mana, selalu ada berkat dan sebagainya, yang setiap kali jatuh tempo kita ada duit buat bayar. Selalu ada duit. Udah setahun kita lewat dan rasanya luar biasa." Istri saya sambil sharing, sambil nangis, sambil ketawa, ya. Karena di satu sisi dia tahu pergumulannya dan segala macam, tapi di satu sisi melihat bagaimana Tuhan mencukupkan semuanya, rasanya ajaib. Saudara, ini adalah salah satu pengalaman berjalan bersama Tuhan, dan itulah salah satu karena kita tahu firman Tuhan, karena kita mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari. Ketika kekhawatiran, ketakutan itu datang, kita berusaha melawannya dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, dan sebenarnya yang paling penting dan utama, yaitu Anda harus bertindak dalam iman. Ini hal yang sangat penting. Anda boleh tahu firman, Anda boleh punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, Anda punya relasi yang dekat sama Tuhan, tapi kalau Anda gak pernah put into action, Anda gak pernah bertindak dalam iman, Anda hanya tahu teori. Anda hanya jadi orang yang teoritis. Anda ditanya apapun soal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Anda hafal. Tapi begitu kelihatan dalam hidup Anda sehari-hari, orang akan tahu siapa diri Anda sebenarnya. Saudara, ujian kita yang sebenarnya adalah ketika Anda menjadikan firman itu hidup, yaitu menjadikan firman itu di dalam action, dalam tindakan sehari-hari. Put into action, jadikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kondisi apapun. Sehingga ketika Goliat itu datang, saudara, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Salah satu kalimat yang favorit yang selalu saya katakan adalah, ketika orang-orang melihat Goliat, mereka akan selalu bilang, "Wah, betapa Goliat begitu besar. Bagaimana kita sanggup mengalahkan Goliat yang begitu besar?" Tapi ketika Daud melihat Goliat, Daud berkata, "Wah, Goliat begitu besar. Bagaimana mungkin batu saya bisa meleset karena dia begitu besar?" Karena Daud berjalan bersama dengan Goliat. Karena dia sudah biasa mengalahkan yang umpat apa, yang kecil-kecil-kecil aja bisa kena tepat, apalagi Goliat begitu besar, gak mungkin meleset. Makanya ketika Daud melawan Goliat, ya, dikatakan bahwa dia cuma mengambil batu berapa banyak? Cuma 5. Anda bayangkan, Anda melawan Goliat raksasa, dia maju dengan segala macam peralatan perang, dan dia sudah biasa latihan, sudah biasa bunuh orang, Anda cuma gembala, gak pakai, cuma pakai baju gembala, Anda cuma pakai apa sih nama ketapel, Anda cuma bawa batu cuma 5. Dan berapa tahun yang lalu saya baca, kenapa Daud cuma bawa 5? Karena ternyata Goliat punya 4 saudara yang lain. Jadi Daud cuma mempersiapkan 1 batu buat 1 raksasa. Dan karena dia sangat yakin dia enggak bakal meleset. Yang kecil aja gua dapat, masa yang gede enggak dapat. Begitulah iman dari Daud, dan ketika dia melihat, dia yakin, dia percaya segala perkara dapat ditangguh. Raksasa sebesar apapun dengan sanggup kekalahkan. Karena aku datang bukan dengan membawa lembing dan pedang, aku datang membawa nama Israel, nama Allah yang hidup, yaitu nama Allah yang kita sembah. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita ambil waktu sejenak merenungkan apa sih Goliat dalam hidup kita, apa sih raksasa dalam hidup kita. Saudara, hal yang paling penting adalah jangan mengalahkan Goliat bersama-sama. Dalam arti kata, Anda mungkin punya Goliat, Anda mungkin punya raksasa kekhawatiran, Anda mungkin punya raksasa ketakutan, Anda mungkin punya raksasa kekecewaan, atau Anda mungkin punya raksasa trauma dari masa lalu. Salah satu rahasianya adalah jangan menghadapi itu semua secara bersamaan dalam waktu yang sama. Saudara akan dikeroyok secara bersamaan. Salah satu rahasianya adalah hadapi satu demi satu dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu untuk merenungkan dan minta Tuhan singkapkan apa sih raksasa dalam hidup Anda saat ini. Apakah itu ketakutan Anda? Ketakutan akan masa depan, ketakutan akan hari esok, ketakutan akan masalah keuangan finansial, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam bisnis, dalam pekerjaan. Apa ketakutan terbesar Anda saat ini? Apakah itu juga kekhawatiran Anda akan masa depan anak Anda, masa depan Anda sendiri? Kekhawatiran gak punya pasangan atau belum punya pasangan, kekhawatiran karena Anda gak merasa aman dan nyaman. Atau apakah Anda punya raksasa adalah kegagalan Anda masa lalu? Anda pernah gagal, atau Anda sering gagal, atau Anda mengalami, bahkan Anda mengalami trauma sampai Anda kehilangan orang yang Anda kasihi, Anda cintai, atau Anda pernah ngalamin trauma ketika Anda bangkrut, Anda gagal dalam bisnis, Anda gagal total, bahkan Anda harus utang kesana sini. Apakah Anda mengalami trauma? Atau apakah Anda mengalami kekecewaan? Kekecewaan akan hidup, kecewa akan keadaan, situasi, kondisi. Saudara harus cari tahu dan minta Tuhan singkapkan apa yang menjadi raksasa dalam hidup Anda saat ini. Dan mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta rahmat Tuhan dan minta kekuatan dari Tuhan supaya kita sanggup mengalahkan Goliat itu. Kita sanggup mengalahkan raksasa dalam hidup kita. Saudara, kita semua telah diurapi seperti Daud telah diurapi. Tapi kita belum benar-benar bisa menjadi raja, belum benar-benar bisa menjadi anak raja sampai kita mengalahkan Goliat dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau datang minta rahmat Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Dan kita mau berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus pada masalah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau angkat pujian. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Kau jauh lebih besar, Kau jauh lebih berkuasa, Kau jauh lebih mulia. Dan kami hanya berfokus kepada Engkau Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya Tuhan, terlebih dari segalanya, pengorbanan-Mu Tuhan, pengorbanan yang terunia selama. Dengan darah-Mu yang tercurah Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuni atas dosa-Ku Tuhan, ampuni atas dosa. Oh, Mari kita terima kasih Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa. Lebih dari segalanya Tuhan. Suara, angkat kedua tanganmu, katakan, kau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu, engkau ku sembah, kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Tuhan, engkau ku sembah, kau yang terindah, pulihkanku dengan darahmu, engkau ku sembah, engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku faham. Sekali lagi katakan, hidup kami. bala bala bala bala bala bala bala. Shadadadadadadadadadadadadadadadada. Shkarababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Tuhan, hamba mau berdoa bagi anakmu Tuhan. Pegang hidup anakmu dengan tangan kananmu yang memberi kemenangan. Biar Tuhan kami boleh berjalan bersama dengan engkau. Dan ketika kami berjalan bersama dengan engkau, kami tidak takut apapun. Kami tidak takut bahaya. Kami tidak takut dengan Goliat raksasa yang akan kami hadapi dalam hidup ini. Tuhan, beri kami kekuatanmu. Kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Jamah Tuhan hidup kami. Jamah hidup kami Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anakmu di tempat ini. Beri kami rahmat, beri kami kasih-Mu, beri kami cinta-Mu. Tuhan, firman-Mu katakan, pencobaan yang kami hadapi tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Raksasa yang kami hadapi, Goliat yang kami hadapi tidak akan pernah melebihi dari kemampuan kami. Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang hidup. Tuhan, jika Engkau beserta dengan kami, siapakah yang sanggup mengalahkan kami? Meskipun 1000 orang rebah di sisi kiri kami, berlaksa-laksa di sebelah kanan kami, itu tidak akan pernah menimpa kami. Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, kepada siapakah aku harus gemetar? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku sanggup mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu boleh jadi rema dalam hidup kami. Boleh membangkitkan iman kami. Boleh menumbuhkan iman kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu di tempat ini. Nyatakan kasih, nyatakan cinta, nyatakan rahmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya merasa ada dua orang yang sedang dijamah oleh Tuhan. Dia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Tuhan katakan, jangan takut. Aku beserta engkau sampai akhir zaman. Aku menyertai engkau. Aku yang akan membimbing engkau. Meskipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, kau tidak perlu takut bahaya karena aku beserta. Terima kasih Tuhan. Saya merasa ada 3 orang yang punya trauma akan masa lalu. Bahkan ada yang pernah kehilangan orang yang dikasih, dan dia mengalami trauma. Saat ini Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan dan Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan katakan, akulah masa depanmu, akulah masa depanmu. Jangan takut, jangan takut, jangan khawatir. Syaralalalala. Saya merasa ada 4 orang yang mengalami kekecewaan. Dia merasa bahwa dia sudah sekian lama ikut Tuhan, mencoba menuruti segala firman Tuhan, tapi merasa bahwa belum ada jalan keluar dalam setiap pergumulan hidup. Saya merasa Tuhan katakan, jangan takut anakku. Waktuku adalah waktu yang sempurna. Dan aku akan memberikannya tepat pada waktunya. Syaradadadadadad. syara da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da menghangatkan dan memberi kekuatan. Syara da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Saya merasa ada satu bapak yang bergumul dalam financial, dalam keuangan, dalam pekerjaan. Tuhan katakan, jangan kau khawatir, jangan kau takut. Akulah Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Shkara la la la la la la la la la. Kiara da da da da da da da da. Kiara la la la la la la. Shan ta ta ta ta ta. Kiara la la la la la. Saudara, saya merasa Tuhan masih terus bekerja, terus berkarya. Tuhan, apa berdoa Tuhan, mari terus bekerja, mari terus berkarya, mari terus nyatakan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Syara la la la la la la la la la la la la la la la. Kiara da da da da da da da da da. Syara la la la la la. Tuhan, biarlah Engkau terus berkarya dan bekerja Tuhan. Tuhan, kami terbatas oleh ruang dan waktu. Hamba berdoa, Tuhan, Kau tak terbatas oleh ruang dan waktu. Meskipun kami telah selesai persekutuan malam hari ini, Tuhan, biar malam hari ini bahkan seterusnya Kau terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Biar kami Tuhan boleh bawa dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain. Biar kami boleh terus saksikan pekerjaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Biar kami boleh katakan kepada dunia, kejadianku adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib karena Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, biar sebentar lagi hamba akan berhenti berbicara. Hamba berdoa, Allah Roh Kudus, Engkau tidak akan pernah berhenti berbicara ke dalam hati anak-anakmu. Terus tegur kami, terus kuatkan kami, terus pegang hidup kami. Sehingga kami terus berjalan dalam kemenangan Engkau Tuhan. Tuhan, mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih. Karena keterbatasan waktu, biarlah Engkau terus berkarya dan bekerja. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam persembahan, sekali lagi mari kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa. Sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk jamahan-Mu yang luar biasa. Sekarang ya Bapa, giliran kami untuk mempersembahkan apa yang kami ingin persembahkan kepada-Mu. Apa yang terbaik, apa yang layak, dan apa yang bisa kami berikan saat ini. Kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, dan persembahan yang akan ada nanti biar Engkau berkati dengan luar biasa, sehingga persembahan itu bisa dipakai untuk memuliakan Engkau dan menolong sesama kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you. pengurus mungkin ada pengumuman. Shalom. Ya. Shalom teman-teman.